yen panten. Kien talone gusti, kula nyuwun sangat, jembaraken ati. Banyu mata melimbang-limbang, pengen nangis tetahan, najan kehilangan. Kecos landepe beling kayak ngelolos patin wong ditinggal kawin. Duh sakit ati sun rasane sakit, beli kuat yang galara setung-tungi uri. Yen panten kien talane gusti, kula nyuwun sangat jembaraken ati. Demenan sampai lawas jamane, tapi sayang tutukula jodone, kula ikhlas hati boga talane gusti. Lirake kecos landepe beling kayak ngelolos patin wong ditinggal kawin. Duh sakit ati sun rasane sakit, beli kuat yang galara setung-tungi uri. Yen panten kien talane gusti, kula nyuwun sangat jembaraken ati. Demenan sampai lawas jamane, tapi sayang tutukula jodone, kula ikhlas hati boga talane gusti. Lirake kecos landepe beling kaya wong ditinggal kawin. Duh sakit ati sun rasane sakit. Beli kuat yang galara setung-tungin.